الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. معاشر المسلمين، saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang besar untuk bisa melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hukum mencela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil dari tulisan Dr. Syekh Abdul Aziz Ibni Muhammad hafizahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya, ma'asyiral muslimin, sudah kita bahas beberapa poin yang sangat penting, baik itu terkait dengan hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu tentang bagaimana kita memuliakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun bagaimana dahulu para salafus saleh, orang-orang yang terdahulu, baik itu para sahabat atau generasi yang datang setelah mereka, menempatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kedudukan yang sangat mulia. Begitupun kita sudah bahas tentang apa sebenarnya definisi as-sab atau as-syatam, ya, mencela dalam pembahasan para ulama, apa sebenarnya mencela. Dan sudah kita bahas bahwa mencela itu dikembalikan kepada urf, yaitu kebiasaan yang berlaku di satu negeri. Ya, kalau kita tidak mendapatkan satu definisi, maka kita kembalikan kepada urf. Apabila di satu negeri menganggap bahwa satu ucapan, satu perkataan adalah hinaan atau celaan atau merendahkan, maka itu kita anggap sebagai hinaan, celaan atau merendahkan. Jadi kembalikan kepada urf, yaitu kebiasaan. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin melanjutkan penjelasan muallif hafizahullahu taala terkait dengan permasalahan ini. Poin hari ini, poin yang keempat, di mana beliau muallif rahimahullah hafizahullahu taala berkata, inna sabban nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'addu kufran wa naqidan min nawakidil iman. Sesungguhnya mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikategorikan sebagai kekafiran, dikategorikan sebagai naqid, yaitu pembatal di antara pembatal-pembatal keimanan. Li'iddati i'tibarat. Hal ini berdasarkan beberapa argumentasi atau hujjah. Apa hujjahnya? Apa argumentasi atau dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mencela, menghina baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'addu kufran naqidan min nawakidil iman, dianggap kafir dan dia sudah batal keimanannya. Ini yang ingin beliau sampaikan. Di poin yang pertama beliau berkata, nanti akan beliau bagi kepada beberapa poin, dari mulai poin yang terkait dengan dalil-dalil dari Al-Quran, begitupun dalil-dalil dari hadis-hadis yang sahihah, dan begitu seterusnya. Dikatakan di sini, poin yang pertama, ja'a fil Qur'anil Karim ayatun kathirah tadullu ala kufri syatimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. telah datang di dalam Al-Quran Al-Karim ayat-ayat yang banyak yang menunjukkan kafirnya orang yang mencela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 61 sampai dengan 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabi." Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang menyakiti Nabi. Yaquluna huwa udhun. Orang-orang munafik itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menerima semua yang dia dengar. Jadi apapun yang dia dengar dia terima. Kul udhunu khairul lakum. Katakanlah bahwa Nabi Muhammad mendengar semua kebaikan untuk kalian. Yu'minu billahi wa yu'minu billahi. Dia yu'minu billah, dia beriman kepada Allah. Wa yu'minu lil mu'minin, dan dia beriman atau mempercayai apa-apa yang dikatakan orang-orang mukmin. Wa rahmatul lil ladzina amanu minkum, dan dia adalah rahmat, yaitu baginda Rasulullah diutus adalah sebagai rahmat. Lil ladzina amanu minkum, untuk orang-orang yang beriman di antara kalian. Wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum 'adzabun alim, dan sesungguhnya orang-orang yang menyakiti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, yahlifuna billahi lakum liyurdukum, dan mereka orang-orang munafik yang di ayat sebelumnya diceritakan bahwa mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahlifuna billah, mereka akan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaan kalian. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Padahal Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka cari keridhaannya kalau mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lamu annahu man yuhaddidillaha wa rasulah. Apakah orang-orang munafik itu belum tahu bahwasanya siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha, bahwasanya bagi mereka neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika khizyul azim, dan itulah kehinaan yang besar. Jadi ayat ini ma'asyiral muslimin, ayat yang terdiri dari 3 ayat ya, 61, 62, 63 di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah At-Taubah, ini menjelaskan kepada kita semua tentang hukum orang yang mencela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana kalau kita lihat di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam beberapa kali, di antaranya Allah berfirman, "Wal ladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun alim." Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka azab yang alim, azab yang menyakitkan. Ya. Azab yang berat. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah orang-orang munafik itu tidak tahu bahwa siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya maka bagi mereka adalah neraka jahannam khalidan fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan hinaan atau gangguan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau al-idza dalam bahasa Arab sebagai bagian dari penentangan, mencela, mengganggu, menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari penentangan. Ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, fa'ulim anna idza'a rasulillah muhadatun lillahi wa rasulih. Dengan ayat ini kita mengetahui ya bahwasanya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk menentang Allah dan Rasulnya. Jadi sebagai bentuk penentangan, sebagai bentuk permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Lianna dzikral idza'i huwa alladhi iqtada dzikral muhaddah. Karena penyebutan kata al-idza yang tadi muncul di dalam ayat yang barusan kita baca, penyebutan kata al-idza yang artinya menyakiti, huwa alladhi, ya, itulah yang ditunjukkan ya atau yang dituntut di dalam penyebutan lafaz al-muhaddah, penantangan. Ya, jadi ketika Allah mengatakan alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulah. Ya, fa innalahu Allah katakan alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulah fa annalahu nar jahannam. Jadi setelah Allah menyebutkan bahwa mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-idza, menyakiti beliau, mencela beliau sallallahu alaihi wasallam, hukumannya adalah hukuman yang pedih. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan bahwa apakah mereka tidak tahu bahwasanya menentang Allah Subhanahu wa taala dan menentang Rasulnya memiliki konsekuensi, mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kehinaan yang besar. Artinya di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayat ini kalau kita lihat susunannya, kalau kita lihat urutannya, menunjukkan kepada kita semua bahwa mencela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian, ya, didefinisikan di dalam ayat ini sebagai bagian penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Fayajibu ayyakuna dakhilan fihi. Oleh karenanya mencela itu masuk ke dalam definisi menentang, ya, memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaula dzalika lam yakunil kalam mu'talifan. Ya, dan kalau tidak seperti ini kita maknai ayat ini, tentunya rangkaian katanya menjadi tidak seolah-olah menjadi tidak selaras, kata beliau. Idz amkana an yuqal, karena mungkin saja seseorang berkata annahu laisa bimuhaddin, tidak, dia tidak menentang. Bisa saja seseorang berkata oh enggak, dia cuma mencela saja, tetapi dia tidak menentang. Dan ini tentunya ucapan yang ghairu ma'qul, tidak logis, tidak masuk di akal. Bagaimana Anda tidak menentang tapi Anda mencela? Anda merendahkan, menghina baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini wadalla dzalika, hal ini menunjukkan kepada kita ala annal idza'a wal muhaddata kufrun, bahwasanya menyakiti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menentang Allah dan Rasulnya adalah kufrun, adalah kekafiran. Li'annahu akhbara anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Kenapa kita mengatakan kufur, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Karena sudah jelas di dalam ayat yang tadi kita baca bahwa Allah mengabarkan kepada kita bahwa bagi mereka, yaitu bagi orang-orang yang mencela tersebut, nar jahannam khalidan fiha, bagi mereka neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Lalu dikatakan di sini balil muhaddatu hiyal mu'adah wal musyaqah wa dhalika kufrun ya muharibatun fahuwa aglaz min mujarradil kufr. Ya, bahkan di dalam ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang namanya apa namanya menentang Allah dan Rasulnya adalah sebagai bentuk permusuhan, ya, sebagai bentuk penyelisihan kepada Allah dan Rasulnya adalah kufur, ya, ini adalah kekafiran. Bal, bahkan kata beliau, fahuwa aglaz min mujarradil kufur. Bahkan ini jauh lebih buruk dari sekedar kekafiran. Jadi orang-orang yang dia mencela baginda Rasulullah, menghina, menyakiti, merendahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sesuatu yang aglaz, adalah sesuatu yang lebih buruk bahkan dibanding kekafiran itu sendiri. Lalu dikatakan di sini, fayakunul mu'adzi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafiran aduan lillahi wa rasulah. Maka jadilah orang-orang yang berani menyakiti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kategorikan orang-orang yang kafiran, dia orang-orang yang kafir, musuh Allah dan Rasulnya, muhariban lillahi wa rasulih, dan kita katakan dia adalah orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ya, ini apa namanya penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ada beberapa ayat yang dibawakan oleh beliau yang menegaskan bahwa mencela itu sudah berkonsekuensi apa namanya berkonsekuensi menantang, ya, bahwa mencela berkonsekuensi artinya dia menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya. Kita langsung memasuki ayat yang kedua yang dibawakan oleh muallif hafizahullah taala dari dalil-dalil terkait dengan hukum mencela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua masih di surat At-Taubah. Kalau tadi ayat 61 sampai 63, di dalil yang kedua ini lanjutannya, yaitu ayat 64 sampai ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر المنافقون. Orang-orang munafik takut akan turun atas mereka suratun, yaitu surah, ya, surah yang ada di dalam Al-Quran, tunabbi'uhum, yang akan mengabarkan bima fi qulubihim, tentang apa-apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi munafik ini takut, was-was, khawatir akan turunnya surat di dalam Al-Quran yang akan menjelaskan tentang makar, kebencian, kekafiran yang ada di dalam hati-hati mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulistahzi'u." Katakan kepada orang-orang munafik tersebut, "Teruslah kalian memperolok-olok." Ya, memperolok-olok agama, memperolok-olok Al-Qur'an, memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Innallaha mukhrijum ma tahzarun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan, akan menurunkan, ya, apa yang kalian takutkan. Wala in sa'altahum, dan kalau seandainya kalian bertanya kepada mereka orang-orang munafik, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kita tanya kepada mereka orang-orang munafik, kenapa sih kalian berani merendahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kalian berani mencela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kalian berani merendahkan beliau? Mereka orang-orang munafik akan berkata, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." kami ini hanyalah bermain-main dan bersendau gurau, kami tidak sungguhan mengucapkan kalimat ini, kami kan sedang melakukan perjalanan ini ke Tabuk yang jauh ya. Kalau di jalan itu tidak ada lelucon, tidak ada candaan, tentunya ini menjadi perjalanan yang jauh, perjalanan yang berat. Ini alasan-alasan yang dibuat oleh orang-orang munafik. Kami hanya bermain-main saja, tidak sungguhan kok, kami tidak serius ya. Ini hanya apa namanya ya, hiburan di dalam perjalanan saja. Qul, katakan kepada mereka, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, lalu dengan ayat-ayatnya, lalu dengan rasulnya kalian hendak bersendau gurau, kalian jadikan sebagai bahan permainan, candaan, olok-olokan? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidaklah perlu kalian meminta maaf, kata Allah. Tidak perlu kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. In na'fu an ta'ifatim minkum nu'adzibu ta'ifatam bi'annahum kanu mujrimin. Kalaupun kami memaafkan sebagian kelompok dari kalian, sesungguhnya kami akan mengazab sebagian yang lain karena mereka adalah orang-orang yang mujrimin, telah melakukan dosa, telah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aini ma'asiral muslimin, firman Allah Subhanahu wa taala, At-Taubah 64 sampai 66. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau berkata, hadza nassun fi annal istihza'a billahi wa bi ayatihi wa bi rasulihi kufrun. Ayat yang mulia ini tanpa ada keraguan sama sekali adalah nas, adalah teks yang sangat jelas bahwasanya orang-orang yang mencela Allah, rasulnya, ayat-ayatnya adalah kufrun, adalah orang-orang yang telah jatuh ke dalam kekafiran. Fasabbu al-maqsudu bi tariqil aula. Kalau hanya yang memperolok-olok, hanya sekedar bercanda, sendau gurau, itu diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekhul Islam, fasab al-maqsudu bitariqil aula. Maka celaan yang disengaja, celaan berupa celaan, bukan istilahnya permainan, bukan mengolok-olok, tidak, tetapi celaan, kalimat-kalimat yang sifatnya celaan, hinaan, merendahkan baginda Rasulullah, tentunya lebih utama hukumnya bitariqil aula ya, lebih aula, lebih utama. Ya, ada istilah apa namanya, kias aulawi. Kalau sekedar menjadikan Allah, Rasul, ayatnya, permainan, sendau gurau, seseorang diponis kafir, dianggap keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang terang-terangan mencela, ya sab atau syatm atau tangqis, yaitu merendahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini, waqad dallat hadhihi al-ayah. Ayat-ayat yang kita bacakan telah menunjukkan kepada kita, ala anna kulla man tanaqqasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddan aw hazilan faqad kafar. Ayat ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwasanya siapapun yang merendahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaddan, baik itu dilakukan dengan serius, sungguh-sungguh, dengan sengaja, au hazilan, atau dilakukan sebagai permainan, tidak bermaksud untuk merendahkan baginda Rasulullah, faqad kafar. Ya, di dalam dua kondisi tersebut faqad kafar. Ya, di ayat ini mereka dihukumi faqad kafar. Mereka telah kafir. Baik itu jadan au hazilan. Ya, dihukumi di dalam ayat tersebut baik sungguh-sungguh ataupun hanya permainan, olok-olok, candaan, itu dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berulang-ulang ya, nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena beliau punya kitab As-Sarim Al-Maslul ya, ala syatimir rasul, ya, pedang yang terhunus atas para pencela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ketiga yang dijadikan oleh muallif hafizahullahu taala argumentasi terkait dengan kafirnya orang yang berani menyakiti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghina, merendahkan, meremehkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 57 sampai 58. Di mana di ayat yang mulia ini ma'asirul muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'nahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah Rasul ya, maka Allah akan melaknat mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Tentunya yang namanya laknat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama artinya at-tardu min rahmatillah. Itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kaitannya dengan pahala, kaitannya dengan ampunan, kaitannya dengan surga dan lain sebagainya. At-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang yu'dzunallaha wa rasulah la'nahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Ini satu. Wa'adda lahum 'adzaban muhina. Wa'adda lahum 'adzaban muhina. Dan Allah telah mempersiapkan untuk para pencela, yang di ayat sebelumnya disifati dengan munafik, azaban muhina, azab yang akan menghinakan mereka kelak di akhirat. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, bighairi maktasabu, tanpa ada sebab kesalahan yang mereka lakukan, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Ini ayat yang ketiga ya, yang dijadikan argumen oleh muallif rahimahullahu taala tentang hukum orang yang berani menyakiti, mencela, merendahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, dalalatu hadhihi al-ayat min wujuh. Dalil dari ayat ini bisa kita lihat dari banyak sisi. Yang pertama kata beliau, annahu qarana adzahu bi adzaihi. Di ayat ini kita mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara mencela Rasul dengan mencela Allah. Disandingkan. Jadi ada talazum, ada keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Annahu qarana adzahu bi adzahu. Allah menyandingkan antara mencela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkonsekuensi telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia tidak mencela Allah secara kata-kata, tetapi dia dengan mencela baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Kama qarana ta'atahu bi ta'atihi. Sebagaimana di banyak ayat kita mendapatkan Allah menyandingkan antara mentaati Allah dengan mentaati Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Maka siapa yang mencela Allah, mencela Rasul, dia pun mencela Allah. Karena Allah telah menyandingkan, ya. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mengganggu, menghina, mencela, merendahkan Allah dan Rasulnya. Faman adzahu faqad adzallaha ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang mencela baginda Rasul, dia sebenarnya mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa'a dzalika mansusan an. Dan hal itu telah datang, ya, secara mansus, ya, dari ucapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man adzallah fa huwa kafirun halalud dam. Dan mencela Allah itu kafir. Halalud dam. Darahnya halal untuk ditumpahkan secara hukum syariat. Yubayyinu dzalika annallaha ja'ala, ya, mahabbatallahi wa rasulahu wa irdha'allahi wa irdha'allah wa rasulihi wa ta'atullahi wa rasulihi syai'an wahidan. Dan hal itu bisa kita pahami kalau kita merenungkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya mencintai Allah itu adalah mencintai Rasul. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah katakan, wahai Rasulullah, sampaikan kepada umatmu, kalau mereka benar-benar mencintai Allah, ikuti diriku, yaitu ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keriduan Allah, ya, adalah keriduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dikaitkan mentaati Allah dan mentaati Rasul adalah syai'an wahidan, adalah satu paket, satu kesatuan. Wa qala ta'ala, ya, ini dalil-dalilnya, wa ati'ullaha war rasul, ya, di ayat yang lain Allah berfirman, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh, Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka cari keriduannya. Jadi disatukan taat kepada Allah, cinta kepada Allah, mencari keriduan Allah dan Rasulnya, ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Artinya bahwa mencela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Fi mawadhi mutaaddidah, dan ayat yang seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian dikatakan di sini fawahhadad dhamir, maka Allah jadikan satu dhamirnya, ya, kata gantinya menjadi satu, ya. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman, ya, bahwasanya siapapun yang memberikan baiat atau sumpah setia kepadamu ya Rasulullah, sebenarnya dia telah bersumpah setia kepada Allah dan Rasulnya. Waja'ala shiqaqillahi wa rasulihi wa muhadatullahi wa rasulihi wa ma'siyatullahi wa rasulihi syai'an wahid. Dan di Al-Quran kita mendapatkan bahwa penentangan kepada Allah dan Rasulnya, permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, syai'an wahidan, ya, satu, ya, dianggap satu paket, ya. Misalnya Allah berfirman, dzalika bi'annahum syaqullaha wa rasulah. Hal itu karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Itu surat Al-Anfal, ya. Begitupun di ayat yang lain, innal ladina yuhadunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Dan banyak, ya. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ayat-ayat yang sangat banyak yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan Al-Ahzab 57-58 adalah untuk sampai pada kesimpulan bahwasanya tidak diragukan lagi mencela, menghina, merendahkan, meremehkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau bawakan dalil-dalil bahwa taat kepada Allah itu taat kepada Rasul itu taat kepada Allah. Mencintai Allah, mencintai Rasul itu adalah syarat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari keriduan, carilah keriduan Allah dan Rasulnya. Dan di banyak ayat Allah mencela orang yang merendahkan Allah dan Rasulnya. Apalagi menentang Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini Artinya satu talazum, satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya di sini dikatakan wa fi hadza wa ghairihi bayanun li talazumil haqqain. Ini yang barusan kita ulang-ulang. Wa fi hadza, di dalam poin ini yang sedang kita bahas dan di dalam ayat-ayat yang lain yang sangat banyak, bayanu li talazumil haqqain, penjelasan tentang keterkaitan yang erat yang tidak bisa dipisahkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna jihhata hurmatillahi ta'ala wa rasulihi jihhatun wahidah, dan bahwasanya sesungguhnya kehormatan Allah dan Rasulnya itu memiliki satu makna, ya, satu arah. Faman adzar rasul faqad adzallah, faman adzar rasula faqad adzallah, maka barang siapa yang menyakiti baginda Rasul, sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'ahu faqad ata'allah, dan sebaliknya siapa yang mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-ummah la yasiluna ma bainahum wa baina rabbihim illa biwasitatir rasul, karena umat ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan wasithah, dengan perantara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya beliau, diturunkan Al-Qur'an kepada beliau, beliau berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan yang lain menuju Allah kecuali jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara argumentasi yang bisa kita ambil dari Al-Ahzab 57-58, kata Syekhul Islam, annahu, di dalam ayat ini sesungguhnya farraqa baina adzallahi wa rasulihi wa baina adzal mu'minina wal mu'minat. Di ayat ini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan hukum antara mencela Allah dan Rasulnya, itu memiliki hukum, dan mencela orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, itu memiliki hukum. Jadi di ayat yang barusan kita baca, ada dua hukum yang Allah sebutkan. Hukum mencela Allah dan Rasulnya, dan hukum mencela orang mukmin, yang menunjukkan bahwa dua-duanya memiliki hukum yang berbeda. Kalau seandainya tidak kafir, ya hukumnya satu, yaitu hukum yang disebut terakhir, ya. Ketika Allah berfirman walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa